طيب دقي يا خان عبد الملك. قوله تعالى إن للمتقين مفازا. ترجم. المفسر منكم إن شاء الله. كمنانا إيه كمنانا أبو عمر أين هو؟ ما رأيته؟ ما شاء الله. لكن أنا أبو عمر إن للمتقين مفازا. ترجم. كمنانا يا كده Inna lilmuttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafazan, kemenangan, keberuntungan, kenikmatan dan semisalnya. Ya, pertanyaannya, apakah dalam ayat ini menunjukkan orang-orang yang bertakwa mendapatkan jatah yang sama? Mafazan umum. Ya kan? Ya kan enggak? Assalamualaikum. Am, ya dah. Seluruh kemenangan, keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah seluruh kaum muttaqin ini mendapatkan kemenangan yang sama? Assalamualaikum. Tidak. Enggak sama. Benar? Tidak sama? Yakin? Hah? Lanjutan ayatnya gimana? Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Dapat hadiqah merah dan a'nab. Nah, tidak sama. Kalau untuk mengatakan tidak sama, berarti kaum muttaqin nanti misalkan tidak sama jatah hadiqahnya, juga tidak sama jatah a'nabnya. Ya kan? Eh? Sakit. Tahu dari mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Sifat. Kenapa? Terus yakin, masya Allah, dia mau taksir. Tayyib, Allah ibarik. Kan ada firman Allah Azza wa Jalla, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'nam. Al muttaqin di sini dia al masuk pada al awsaf, ya kan? Masuk pada sifat, dalam hal ini masuk pada isim fa'il umum, istighraqiyah umum. Ya toh, tapi bihasabihi, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Semakin sempurna ketakwaannya, maka akan semakin besar balasan yang akan dia peroleh. Ya toh? Nah. Wa ala hadza. Aina Ahnaf? Hah? Misalkan ada orang memberikan semangat ya kepada anaknya misalkan. Ya bunai, takillah ya haqqa tuqati, wahai gimana terjemahannya Pak Umar, ya bunai, duhai anakku tercinta, gitu ya, masyaallah ya Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa supaya nanti balasannya semakin besar. Terus berdalil dengan ayat ini, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Semakin bertakwa, semakin banyak nanti jatah hadikoh dan aknabnya. Misal istidlal. Hah? No. Waduh, saya sudah muter-muter hampir nyampe Klaten, lalu tanya lagi. Ya sihul istidlal di hadhil ayah. Jadi dikasih semangat, ya Allah semakin giat ya, tingkatkan ketakwaannya supaya balasnya semakin besar. Pakai ayat ini. Bisa? Yakin? Allah ibarik. Nah, itu maksud kaidahnya kemarin. Ya. Ya Pak Umar. Nah. Ya. Ya dah. Baik. Nah. Matanya terlihat agak sayu ah. Sepertinya butuh suplemen pertanyaan. Ya toh? Nah, disebutkan dalam ayat Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bersegera. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya toh? Diakhiri dengan kata-kata U'izzat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, U'izzat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaifa tufassir hadhihi al-ayah? Tufassir dari veteran, ya Allah. Duh, jangan sama lain. Maksud lainnya itu pakai bahasa antum. Ya. Nanti lah semuanya nanti sama. Ya. Gitu ya. Terus kalau gitu ya. Iya. Yakin. Iya. Yakin. Yakin. Ayye. Naam. Uiddat lil muttaqin. Ini umum. Berarti dalam ayat ini terdapat janji. Ya kan? Janji al-wa'du. Janji ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adanya maghfirah dan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Janji ini umum untuk semua orang yang bertakwa. Apakah hal kanu fi darajah sawa? Sama Luqman? La. Ya lah. Masalah darajatnya tidak sama. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin besar ampunan untuk dia, juga semakin tinggi derajatnya nanti di dalam al-jannah. Wallah. Nah. Wallah. Dai. Dia jadi mufasir. Nah. Selanjutnya. Kaidah keberapa ini? Kaidah keberapa Ahmad? Ketiga. Al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Al-muqarrar anna al-mufrad al-mudhaf yufidul 'umum. Kama yufidu dzalika ismul jam'i. Kaidah yang baku yang disepakati oleh ahli bahasa, demikian pula ahlul usul, isim mufrad yang mudhaf ini menunjukkan makna umum. Kama yufidu dzalika ismul jam'i, sebagaimana makna yang demikian juga ditunjukkan oleh jamak yang mudhaf. Sehingga al-mufradul mudhaf, demikian pula jam'ul mudhaf, ini yufid al-umum. Ini termasuk pembahasan siyagul umum. Fakama anna qawlahu ta'ala hurrimat 'alaykum ummahatukum ila akhiriha yashmal kulla ummin intasabta ilaiha wa in 'alat. Maka sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhiril ayat. Ayat-ayat tadi atau ayat tersebut mencakup semua yang engkau menisbahkan diri kepadanya. Wa in alat, walaupun semakin tinggi. Ya. Jeddah, ummul jeddah, jiddatul jeddah, ummu ummi ummil ila akhiriha. Ya. Semuanya masuk dalam ayat ini. Tayyib. Sehingga kita bisa beristidlal dengan ayat ini, termasuk di situ nenek dan semisalnya. Wa kullu bintin intasabat ilaika. Kalau tadi intasabta, yang ini intasabat ilaika. Wa in nazalat juga mencakup semua putri yang dinisbahkan kepadamu. Wa in nazalat, walaupun semakin ke bawah nasabnya, putri, bintun, ya, terus ke bawah lagi dari anak, cucu, cicit, terus ke bawah, ya, mbuh jenenge apa enggak tahu. Ila akhiril mazkurat, sampai akhir yang tersebut dalam ayat tersebut. Nah, ini contoh untuk mufrad, contoh untuk jam'ul mudhaf. Fakadzalika qawluhu ta'ala, maka demikian pula firman Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan kenikmatan Rabbmu, hadid, ceritakanlah. Fa'innaha, ayat ini, tashmal, mencakup, an-ni'amad diniyah, wa dunyawiyah. Lafaz bi ni'mati rabbik ini mencakup kenikmatan-kenikmatan diniyah, juga mencakup kenikmatan duniawiyah. Naam. Sehingga lafaz bi ni'mati rabbik umum. Ya toh, umum mencakup semua jenis kenikmatan yang kita rasakan. Baik kenikmatan dalam hal agama maupun dalam hal dunia. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz fahaddits, tidak menyebutkan fakhabbir. Ya. Di sini ada hikmah. Kenapa kok pakai fahaddits? Abdul Malik yakshif al-asrar insyaallah. Gimana Abdul Malik? Antum harus bisa menyingkap rahasia yang ada dalam ayat ini. Dengan ucapan. Terus? Itu dah. Itu saja. Ayo yang antum jelaskan benar. Yang ditanyakan, kenapa kok pakai lafaz fahaddits? Kok tidak pakai fakhabir atau fa'akhbir? Pakai haddatha yuhaddizu. Bukan akhbara yukhbiru. Atau kalimat-kalimat yang lain. Kok pakai, kok yang dipilih haddits? Ya Allah, ditadaburi. Liyadabaru ayatihi, supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Berarti tiap lafaz harus tadabur. Kenapa kok pakai lafaz ini, kok enggak yang lain? Gimana ini? Untuk yang tadi ni'mati rabbik umum jelas. Fahadih ini faedah. Ya Allah, apa sirnya? Keluarkan semua ilmunya. Yang dapat warokot, keluarkan warokotnya. Yang sudah nyampe qawaid wal usul jamiah, keluarkan semua kalau ada. Oh, yang lain dulu. Tapi nanti kalau tidak ada yang bisa jawab, balik ke antum lagi. Abdullah Yujib. Rahmat Al-Munawi. Ahmad. Siapa lagi namanya Ahmad? Oh, Ahmad lagi. Ada tiga Ahmad. Ini Akbar, Ausat, Asghar. Afal. Ibrahim. Cara manggilnya ganti-ganti aja ya, supaya terkesan di radio ini pesertanya banyak ya. Yalah. fakir, tadabbur. Unsur syukur. Gimana? Ya, gak tau kan. Apa itu? Gitu ya? Mungkin. Waduh, masih pakai mungkin. Salah. Daru? Di umum. Situ. Tayyib. Hadis ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, di sini disebutkan dengan lafaz hadis ini supaya maknanya lebih umum. Bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il. Ya kan? Kalau qaul jelas. Kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain. Dengan fi'il, dengan cara kita tampakkan asar nikmat tadi. Ya dah. Ya kan dah. Aywa. Termasuk bentuk. Fa amma bi ni'mati rabbika fa haddi. Imma bil qaul wa imma bil fi'il. Bisa dengan ucapan, kalau dengan ucapan jelas. Ya, dapat kenikmatan ini, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Bisa pula dengan bil fi'il, ditampakkan asar kenikmatan tadi. Ya toh? Ya toh? Nah. Juga mencakup hadis ghairak wa nafsak. Ya. Menceritakan atau mengkabarkan kepada orang lain, juga kepada dirinya. Kalau kepada orang lain jelas dia sampaikan kenikmatannya, bukan dalam rangka tafakhur wala takatsur, tapi dalam rangka tahadus bi ni'matillah. Juga bisa untuk dirinya sendiri supaya bisa bersyukur. Ya dah, lebih bisa bersyukur dengan kenikmatan yang telah dia rasakan. Dia ingat-ingat kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang sudah dia rasakan. Demikian seterusnya. Termasuk rangkaian wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi. Kata ya Abdul Malik. Aywa. Gitu. Ya, lain dengan fa akhbir. Kalau akhbir ini terbatas pada qaul, kemudian orang lain saja. Ya kan? Namanya ikhbar bil qaul. Ya dah? Al ikhbar bil qaul. Terus disampaikan kepada orang lain untuk dirinya. Tidak masuk. Sehingga supaya lebih umum maknanya pakai lafaz fahaddi. Kemudian wa qauluhu. Contoh yang lain, firman Allah Azza wa Jal, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya salatku, ini mufrad mudhaf, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk di sini zabah. Mahyai wa mamat wadah. Fa innaha, kata beliau, ta'ummu salawati kullaha. Ayat ini mencakup semua jenis salat. Tidak terbatas pada salat fardu saja. Mau salat fardu, salat sunnah dengan beragam jenisnya, ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wal ansak kullaha. Juga seluruh jenis-jenis zabah. Ada berapa macam-macam zabah? Abdullah. Harus bisa jawab Abdullah. Tiga. Tiga. Satu. Dabhul mubah seperti makan, dimakan sendiri. Yang dua, bid'ah, masya Allah. Sebenarnya bid'ah. Contohnya, sembelihan ketika suluh, gitu ya. Namanya apa? Al ha apa? Al hadiyu. Oh, bukan. Apa? Hajar. Terus ibadah. Ya, ibadah. Ya, yang bersifat ibadah. Gimana bobitnya? Doriye, lali. Itu tak. Naam, zabah kepada kita na'azani Allah wa iyyakum, ada yang bersifat ibadah. Ini kalau diniatkan ta'zim al-mazbuh lahu wa taqarrub ilaih. Sembelihan yang diniatkan untuk mengagungkan al-mazbuh lahu. Ada lahunya loh ya. Ya. Ya toh? Naam. Dan diniatkan untuk taqarrub kepadanya. Ini kalau ditunjukkan, ditujukan kepada Allah Azza wa Jal, maka zabhun syar'i. Ya toh? Kalau diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jal, maka zabhun syirki. Itu ibadah. Yang kedua, zabhul bid'i. Sembelihannya sifatnya bid'ah. Seperti al-hajr. Apa hajr itu? Aywa, kemudian dilakukan oleh ahlul jahiliyah, menyembelih hewan, entah unta, sapi dan semisalnya ketika perdamaian. Nah, kemudian yang ketiga, zabah yang sifatnya mubah, zabhul adah. Sifatnya mubah, seperti yang menyembelih di tijarah, ya, untuk perdagangan, dimakan sendiri dan semisalnya. Semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. نعم. وجميع dan seluruh keadaan hamba في حياته ومماته, sewaktu dia hidup maupun setelah dia meninggal. الجميع من الله فضلا وإحسانا, seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Taala. وَأَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مَا أَتَيْتَ مِنْهُ وَأَوْقَعْتَهُ وَأَخْلَصْتَهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, dan engkau dituntut untuk menunaikan sesuai dengan yang diinginkan dan melaksanakannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ada apa? Wa qawluhu, contoh yang lain firman Allah Azza wa Jalla, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Syahidnya maqami Ibrahim. Maqam mufrad mudhaf. Ala ahadil qawlain. Menurut salah satu pendapat di kalangan para ulama, innahu yashmal, ayat ini mencakup jami'a maqamatihi fi masyairil hajj, seluruh tempat-tempat yang digunakan manasik haji oleh Ibrahim. Ay ittakhiduhu ma'badan. Nah, wa akrah min hadha, yang lebih tegas lagi qawluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jal, thumma awhayna ilaik, kemudian kami wahyukan kepada engkau, anittabi', ikutilah, millata Ibrahima hanifan, millahnya Nabiullah Ibrahim yang lurus. Wa hadha syamilun, ayat ini umum, mencakup likulli ma huwa alaih, semua syariat Nabiullah Ibrahim, minat tauhid wal ikhlas lillahi ta'ala wal qiyam bihaqqil ubudiyah, masuk semua. Wa a'ammu min dhalika wa ashmal qawluhu ta'ala lamma zakara al-anbiya ulaika alladhina hadallah fabihudahum uqtadih. Yang lebih umum lagi firman Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan para anbiya, ulaika alladhina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, fabihudahum uqtadih, maka ikutilah ya, petunjuk mereka. Fa amarahu Allah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau, ayyaktadiya, untuk meneladani, bijami'i ma'alayhi al-mursaluna minal huda, mengikuti seluruh petunjuk yang ditunjukkan oleh para rasul sebelum beliau. Alladhi huwa al-ulumun nafi'ah, berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal akhlaqul zakiyah, akhlak yang terpuji, wal a'mal as-salihah, amal-amal saleh, wal huda al-mustaqim. Naam. Wa hadhihi al-ayah, ayat ini, ahadul adillah, salah satu dalil, alal aslil ma'ruf, untuk satu kaidah yang dikenal di kalangan para ulama, yaitu anna syar'a man qablana syar'un lana. Kaidah yang berbunyi, syariat orang-orang terdahulu ini juga syariat untuk kita. Ma lam yarid syar'una bi khilafihi, selama tidak ada yang berbeda, atau selama syariat kita tidak menyelisihi syariat sebelumnya. Nah, wa syar'ul anbiya as-sabiqin huwa hudahum fi usuliddin wa furu'ihi. Syariatnya para nabi yang terdahulu ini merupakan petunjuk mereka dalam masalah usuluddin dan cabang-cabangnya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, contoh yang lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Syahidnya lafaz sirati mufrad mudhaf. Wa hadha lafaz sirati ya'um, mencakup jami'a ma syara'ahu li'ibadihi, seluruh syariat yang ditetapkan Allah untuk hamba-hambanya. Sirati jalanku, yashmal jami' yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya. Fi'lan wa tarkan, baik berupa perintah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, i'tiqadan wa inqiyadan, keyakinan terhadap sesuatu dan semisalnya, inqiyadan, tunduk. Wa adafahu ila nafsihi fi hadhihi al-ayah likaunihi huwa alladhi nasabahu li'ibadihi. Jalan tersebut dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini karena memang Allah Azza wa Jalla yang menentukan untuk hamba-hambanya. Kama adafahu ila alladhina an'ama 'alaihim, sebagaimana jalan tersebut juga dinisbahkan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Fi qawlihi, dalam ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dimudhafkan kepada mereka, likaunihim, humus salikina lahu, karena mereka orang yang telah menempuh jalan tadi. Fasiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin mattasafu bihi minal 'ulumi wal akhlaqi wal awsafi wal a'mal. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla ini mencakup ilmu, akhlak, sifat dan amalan-amalan yang mereka contohkan. Nah. Apa? Apa? Hingga sirati juga termasuk siyagul umum mufradul mudhaf yashmal jami' asy-syara'i'. Apa? Nah. وكذلك قوله تعالى وفي الآيات كرمان الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الشاهد بعبادة ربه مفرد مضاف يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة masuk dalam ayat ini semua jenis ibadah yang nampak maupun yang tidak العبادات الاعتقادية والعملية baik berupa keyakinan maupun amalan. Kama an wasafa Allah li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil ubudiyah al mudafah ila Allah. Sebagaimana Allah azza wa jalla mensifati rasulnya alaihi salatu wasallam dengan ubudiyah. Disifati sebagai hamba yang dimudafkan kepada Allah. Sekauli seperti firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi mudaf mufradun mudaf. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Tadul lafaz-lafaz tadi 'abdihi 'abdina ini menunjukkan annahu bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam waffa jami'a maqamatil 'ubudiyyah, telah menyempurnakan seluruh maqamat al-ubudiyah. Ini sisi keumumannya kama taqaddam. Apa? Ya. Jadi keterangannya dari Al-Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi. Ya. Apa kemarin? Nah, kalau kita kan cuma menukilkan toh. Haythunal ashraf al-maqamat bitawfiyatihi li jami'i maqamatil 'ubudiyah. Di mana beliau mendapatkan kedudukan yang paling mulia tatkala beliau telah menyempurnakan seluruh maqamat al-'ubudiyah. Wa qawluh, contohnya lain, alaysa Allahu bikafin 'abdah. Alaysa Allahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupi hambanya? Fa kullama kana al-'abdu aqwama bihuquqil 'ubudiyyah kanat kifayatullahi lahu akmala wa atam. 'Abdahu ini mufrad mudhaf. Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Mencakup semua hamba. Tapi diingat, fa kullama kana al-'abdu, maka setiap kali hamba tadi aqwam bihuquqil ubudiyah, betul-betul memperhatikan hukukul ubudiyah, maka kifayatullahi lahu akmal wa atam. Ya. Kifayatullahi lahu akmal wa atam. Allah Azza wa Jal, kecukupan dari Allah Azza wa Jal itu lebih sempurna untuk dia. Semakin dia tinggi, semakin sempurna ubudiyahnya, akan semakin sempurna pula kifayatullah lahu. Wa ma naqasa minha naqasa minal kifayah bihasabihi. Kalau berkurang hukukul ubudiyahnya, maka berkurang pula kifayah dari Allah Azza wa Jalla untuk dirinya bihasabihi, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Allah. Ya. Nah. Wa qawlu, contoh yang lain. Ya, contoh. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Kalamhim bil basar. Wa qawlu, innama qawluna li syai'in Idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Dua ayat ini kata beliau rahimahullah yashmal mencakup jami'a awamirihi al-qadariyah al-kauniyah. Mencakup semua takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menakdirkan sesuatu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa hadza fil Qur'an syai'un katsir. Contoh untuk kaidah ini terlalu banyak kalau mau disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Apa? Nah, itu kaidahnya. Jadi mufradul mudhaf, jam'ul mudhaf ini termasuk siyaghul umum dengan keumumannya masing-masing. Ya. Apa? Wallahu insyaallah. Sampai setengah dua berarti ya. Nah, satu lagi. Al-qa'idatul rabi'ah. Kaidah yang keempat. Nah, untuk kaidah yang keempat ini erat kaitannya dengan nahwu. Iya, dengan nahwu. Jadi, kita baca dulu nanti antum yang jawab. Ini erat dengan apa? Hadzul muta'alliq al-ma'mul fihi yufidu ta'mimal ma'na al-munasib lahu. Membuang muta'alliq yang merupakan ma'mul ini menunjukkan makna umum sesuai dengan lafaz sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lafaznya. Ya, membuang muta'alliq yang merupakan ma'mul dari sebuah fi'il atau sebuah sifat ini menunjukkan makna yang umum sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz tadi. Kira-kira erat dengan masalah apa ini Muhammad? Al-Malik. Al-Malik. Kira-kira ini dibahas di mana ini? Siapa ini? Nahwu ya, yakin. Kira-kira di pembahasan apa kalau orang ikhwan mau merujuk? Kalau untuk mengatakan di ilmu nahwu, sebelah mana? Fa'il, maf'ul, maf'ul mutlak, wala mansubat, wala mahfudat. Yang mana? Babul Qasam. Iya. Yakin antum? Di antaranya pembahasan huruful jar sama dharab. Yakin? Iya. Iya. Takit. Iya. Ada yang bawa kitab nahwu enggak? Bingung ya. Aduh. Iya. Takit. Itu dijumpai di nahwu mana itu? Nahwu tingkat pemula. Itu ya. Yakin? Nah, gitu ya. Masyaallah. Saya ini khana fitna azani Allah wa iyyakum itu kepada lughah. Ya. Ayo. Yang mungkin yang sering antum kenal dengan istilah al-mufradat. Gitu ya. Baik, jangan antum kira mufradat itu cuman menghafalkan salata yajlisu julusan, duduk, nama yana munauman, tidur. Enggak cuma itu. Itu mufradat tingkat pemula. Ayo, pembahasan mufradat sebenarnya luas. Salah satunya ini. Ya. Misalkan fi'il daraba. Ini punya muta'alik berapa? Dibahas dalam mufradat, dalam nahwu enggak ketemu. Cuman contoh-contohnya toh ada dalam nahwu. Ya udah lagi. Tuh mungkin waduh. Ya. Itu dalam lughah yang mungkin antum sering yang antum istilahkan dengan al mufradat. Jadi ya, situ pembahasannya. Ya, misalkan fi'il qadha. Punya berapa makna? Abdullah. Banyak gitu ya. Oh, jawabannya diplomatis. Qadha ini disebutkan ada sekitar 19 atau 20 makna. Ya, ada 19 atau 20 makna. Itu yang tersebut dalam dalam apa? Dalam apa, Bu? Oh, dalam ilmu mufradat gitu ya, Masya Allah. Ilmu baru ya, ilmu mufradat. Baik. Qadha ini punya sekitar 19 atau 20 makna. Nah, untuk membedakan makna yang satu dengan makna yang lain harus diketahui muta'alliknya. Ya, dia ini sambung dengan huruf jar apa? Nah, itu. Kalau dia sendirian berapa makna? Kalau sambung sesudahnya misalkan ala. Artinya apa? Mungkin yang antum tahu kan qadha itu apa? Menentukan gitu ya. Qadha ala menentukan atas gitu ya. Salah. Kalau qadha ala itu artinya membunuh, mematikan. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Maka orang tadi dipukul oleh Musa mut. Ya, mate. Itu qadha ala. Nyata? Nah. Nah, ini tuh namanya muta'alliknya. Apa? Apa? Ya, ini tuh namanya muta'alliknya. Ya. Bisa berupa huruf jar atau dhamir, tadi misalnya, atau sambung atau jar plus dhamir. Yang kayak ayat tadi. Bahwa kezahu Musa faqadah alaih. Nah, ini yang diistilahkan oleh Syekh rahimahullah al-muta'alliq al-ma'mul. Ya. Nah, faqadha alaih. Nah, ini yang dimaksud muta'alliq ma'mul. Di mana nemunya tadi Abdul Malik? Anu produk, ya. Nah, ya, supaya terbuka, gitu ya. Bayangannya kan, wah, mau produk itu cemen, paling cuma ngafalkan nama ya, namu nauman tidur, istirahat dari aku istirahat dan istirahat, ntar lagi, gitu dah. Nah, ya, nah itu sebenarnya kalau membahas mufradat yang asli mufradat itu masing-masing harus pegang kamus. Harus banyak-banyak buka kamus. Nah, dari situ nanti antum akan jumpai sekian banyak faedah-faedah yang unik kayak kemarin zarhum. Ya toh? Nah, itu tahu dari mana kalau kok enggak punya bentuk madhinya dalam mufradat. Ya, Bu Mare. Ayo. Apa? Nah, dalam ilmu nahwu ada, cuman modelnya itu terpencar-pencar. Bisa dijumpai di apa namanya? Ketika menerangkan sebuah contoh misalnya. Banyak dalam kalamnya Ibnu Hisham misalnya, dalam Syarah Syudzuri Dzahab Abdullah bukan contoh, dia menyebutkan sekian banyak fawaid yang seringkalinya dilewati begitu saja. Ya dulu ya, padahal itu faedahnya nafisah. Nah, lagi maksudnya, lagi muta'alik ini yang punya kaitan dengan fi'il, yaitu huruf ala. Alanya ini mempengaruhi makna fi'ilnya, punya kaitan toh. Ya, nah, ma'mun itu dhamirnya ini. Faqadha 'alaih, dia pun membunuhnya. Nyanya itu kan dhamir ya, ma'mulnya. Ya, nah yang dibahas di sini itu muta'alik, muta'aliknya yang dibuang. Nah, gambaran singkatnya seperti itu. Kita baca dulu. Ya, kita baca dulu. Kata beliau rahimahullah, wa hadhihi qa'idatun mufidatun jiddan. Kaidah ini sangat bermanfaat. Ya, mufidatun jiddan, pakai jiddan beliau. Mata tabaraha al-insanu fil ayatil qur'aniyah aksabathu fawaidu jalilah. Tatkala seseorang betul-betul memperhatikan kaidah tadi ketika membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, niscaya dia akan mendapatkan atau faedah tadi akan menghasilkan sekian banyak faedah-faedah yang indah. Nah, dan juga sekaligus membuktikan kepada kita bahwasanya yang namanya Al-Qur'anul Karim ini betul-betul bahasa Arab yang paling afsah wa ablagh. Ya. Nah. Wadzalik, penjelasannya kata beliau, annal fi'la, bahwasanya fi'il itu, wa ma huwa ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il. Apa yang dimaksud dengan wa ma huwa fi ma'nahu, Aba Umar? Isim fi'il, ya, masdar, isim fa'il, dan seterusnya. Masyaallah, Allah yang terbaik. Nah, ya, fi'il atau yang beramal seperti fi'il. Mata kuyida bi syai'in, kalau diberi sebuah qaid, taqayyada bih, maka fi'il tadi terbatas pada qaid tersebut. Ya, kayak ini. Misalkan, taqadha 'alaih, terbatas pada satu orang toh. Ya kan? Terbatas karena dikasih qaid. Nah, fa idza atlaqahu Allah Ta'ala, kalau disebutkan secara mutlak tanpa qaid, wa hudzifal muta'alliqu, kemudian muta'alliqnya dibuang, kana al-qasdu min dzalika at-ta'mim. Maka saat itu yang diinginkan darinya adalah ta'mim, menunjukkan makna umum. Ya, ya toh? Nah, yang ini sebenarnya nanti yang diinginkan adalah Ustazuna Habibullah dalam pembahasan Al-Hadr. Ya, berhubung pertemuannya sampai hari Senin tok kemarin, ya, antum tunggu hasil tulisan beliau saja. Ya, nah, itu yang akan beliau bahas, hadaf, membuang. Dalam Al-Quran itu ada hadaf, ada yang dibuang. Tapi tidak sembarangan dalam membuang lafaz dalam Al-Quran Al-Karim, mesti ada maknanya. Ya tak? Nah, apa? Aywa. Wa yakunul hadfu huna ahsan wa afiyat kathiran min at-tasrih bil muta'alliqat. Dengan membuang muta'alliq tadi, itu lebih bagus maknanya dan lebih menunjukkan faedah yang banyak dibandingkan kalau disebutkan. Wa ajma' lil ma'ani an-nafi'ah, dan lebih bisa mencakup makna-makna yang bermanfaat. apa? Jadi ini kaitannya pembahasan tentang fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Dalam prakteknya nanti yang lebih banyak itu fi'il kemudian isim fa'il. Yang lebih banyak. Ya. Nah, masing-masingnya itu punya muta'alik dan nanti muta'aliknya dibuang. Kita tengok. Walidzalika amtsilatun katsiratun jiddan. Kaidah ini punya banyak contoh. Punya banyak contoh. Yang tersebut di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum baru sebagiannya. Ya. Tak pilihkan yang mudah. Dari contoh-contoh yang dibawakan oleh al-musannif, tak pilihkan yang mudah. Minha yang pertama, annahu qala fi iddati ayatin, Allah azza wa jal berfirman pada banyak ayat, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Tidak disebutkan memikirkan apa, kan begitu ya toh? Cuma disebutkan agar kalian mau berpikir. Memikirkan apa, kan enggak disebutkan ya toh? Nah, la'allakum tadhakkarun, juga demikian la'allakum tattaqun. Fayadullu dhalik ala anna al-murad la'allakum ta'qiluna 'anillah kullama arshadakum ilayh wa kullama 'allamakumuhu. وكلما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون فتكونون دائما متيقظين مرهف الحواس تحسون كلما تمرون به من سنن الله وآياته. نعم معنى آياتنا لعلكم تعقبون maksudnya la'allakum ta'qiluna 'anillah kullama arshadakum ilayhi wa kullama 'allamakumuhu wa kullama anzala 'alaykum minal kitabi wal hikmah. Supaya kalian mau memikirkan apa saja yang datang dari Allah azza wa jal. Setiap kali Allah memberikan bimbingan kepada kalian, pikirkan. Setiap kali Allah azza wa jal mengajari ilmu kepada kalian, pikirkan. Dan setiap kali Allah Azza wa Jal menurunkan kepada kalian Al-Kitab wal-Hikmah, pikirkan. Gitu. Ini minta aku banyak hal kan? Banyak hal kan? Aywa. Wala'allakum tadhakkarun, supaya kalian mau mengingat. Mengingat apa? Disebutkan secara mutlak, dibuang muta'aliknya. Sehingga maknanya fala tansaun wala taghfalun, sehingga kalian tidak lupa. Ya Abdul Malik ya? Ya lah, jangan sampai lupa. Wala taghfalun, enggak boleh lalai. Fatakununa daiman mutayaqqidin, sehingga kalian senantiasa mutayaqqid. Iya. Senantiasa melek, ya guys ya. Yaqdah. Fi halatil yaqdah. Ya. Jawab dulu ya. Nah. Senantiasa perhatian. Murhibil hawas, konsentrasi. Semua indranya digunakan sebagaimana mestinya. Tahussuna kullama tamurruna bihi min sunanillahi wa ayatihi, sehingga engkau bisa menggunakan pikiran yang ada pada dirimu, memikirkan apa saja yang engkau lihat dari sunanullah wa ayatihi. Setiap ada kejadian langsung bisa tadzakkur. Ya. Nah, fadzkuruna jami'a masalihikum ad-diniyah wad-dunyawiyah, sehingga engkau pun bisa memikirkan seluruh maslahat-maslahat keagamaan dan dunia kalian. Wala'allakum tattaqun, dan agar kalian bertakwa. Atau mana bahasanya la'allakum tattaqun, supaya kalian takut menghindari sesuatu. Apa yang dihindari? Hai, tattaquna jami'a ma yajibu ittiqa'uhu, kalian menghindar dari segala sesuatu yang wajib untuk dihindari. Minal ghaflah, berupa lalai. Nah, ghaflah ini harus ditinggalkan. tak boleh lalai. Ya, ya kan? Nah, jawab dalam hal ini. Aiyah, dalam semua hal. Ya Ahmad ya. Aiyah, jadi striker misalkan, lepla, lalai, ada bola lewat, lewat bolanya, enggak cool. Ya Ahmad ya. Itu striker bola. Betul? Lalai dalam daras, ya. Faedah, faedah yang sifatnya syudur gitu ya. Serpian-serpian faedah. Ketika menyebutkan ayat ada faedah ini, lalai, enggak dapat. Gitu ya. Nah, nyupir mobil lalai, nabrak. Kita apa deh? Iya. Lagi. Gimana dengan di sini? Al-ghaflah an ayatillah. Wal jahl. Juga menghindari kebodohan. Wat taqlid. Ya. Membebek. Wa kullu ma yuhawilu aduwakum ay yuqi'akum fihi. Dan segala sesuatu yang mana musuh kalian dari kalangan syaitan berusaha menjerumuskan kalian padanya. Min jami'iz dzunub, dari semua jenis dosa. Wal ma'asi, dan juga kemaksiatan. Semuanya dihindari. La'allakum tattaqun, umum. Ya. Naam. Wa yadkhulu fi dhalik, masuk dalam kaidah ini, ma kana siyaqul kalam fihi. Ya. Masuk dalam kaidah ini apa saja yang ditunjukkan oleh siyaqul kalamnya. Ya. Wa huwa fardun min afrad hadzal ma'na al-'am. Itu semua contoh-contoh dari makna am yang ditunjukkan oleh siyaqul kalamnya. Wa li hadza, oleh karena inilah, kana qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yufid, ayat ini menunjukkan sebuah faedah, kullu makil atau kullama kil fi hikmatis siyam, segala sesuatu yang merupakan hikmah disyariatkannya puasa. Ai, maksudnya la'allakum tattaqun, agar kalian takut. Al-maharim umuman, semua hal-hal yang diharamkan. Wa la'allakum tattaquna ma harrama Allahu 'ala as-sa'imin min al-muftirat wal mamnu'at. Dan supaya kalian juga takut terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Min al-akli wa syarabi wal wata'i. Gitu ya. Wal mamnu'at, dan hal-hal yang terlarang. Wa min kulli al-ahwal wa sifat as-sayyi'ah wal khabithah. Ya, dan juga menghindar dari segala keadaan maupun sifat yang jelek dan hina. Wa la'allakum tattasifuna bi sifatit taqwa, dan supaya kalian bersifat dengan perangai-perangai ketakwaan. Naam. Wa tuhassiluna 'ala kulli ma yaqikum mimma takrahun. Dan kalian bisa berusaha, ya, berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang menghindarkan kalian dari hal-hal yang dibenci. Wa tatakhallaquna bi akhlaqiha, kemudian menghiasi perangai kita dengan perangai ketakwaan. Naam, wa hakadha sa'iru ma dzukira fihi hadzal lafz. Demikian pula faedah ini bisa dipakai dalam ayat-ayat yang disebutkan di situ, la'allakum tattaqun. Nah, dengan kaidah ini, ya, antum bisa menyebutkan sekian banyak hikmah-hikmah puasa. Ya. Nah, dari kata-kata la'allakum tattaqun, banyak faedahnya. Ya toh? Nah, bayangan orang, masyaallah, ini ustaznya ini berapa tahun di Yaman ini. Nah, gitu ya. Padahal enggak pernah ke Yaman. Ya, kiamannya itu cuma lihat gambar di komputer. Kita ahnam ya? Nah, masya Allah. Mengalir faedahnya. Ya, tayyib. Bayangannya ini udah puluhan tahun nih, 25 tahun di Yaman. Kan dulu ya, padahal umurnya baru 25, lho ya apa ke Yamannya. Nah. Apa? Apa? Nah, iya. Mithlu qawlihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ai. Siapa muttaqin di sini? Ai. Al-muttaqina li kulli ma yuttaqa minal kufri wal fusuqi wal isyan. Al-muaddina lil fara'id wan nawafil allati hiya ikhtisalut taqwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menghindari segala sesuatu yang harus dihindari berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Al-muaddin yang menunaikan lil faraid semua kewajiban-kewajiban wan nawafil dan ibadah-ibadah sunnah allati hiya khisalut taqwa. Kemudian dari faedah ini antum gabungkan dengan faedah sebelumnya. Ya. Nyata zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk itu orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi ketakwaannya, dia semakin bisa mengambil hidayah dari Al-Qur'an, gitu ya. Ya, bagaimana? Kan disunjukkan dengan kaidah sebelumnya digabung. Semakin berkurang ketakwaannya, maka orang tadi semakin sulit memahami Al-Qur'an. Paham? Ayo, sampai dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarkasyi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Burhan. Ya. Tidak bisa seseorang menyingkap yakshif asrar ayat Al-Qur'an, tidak bisa dia mengambil sebuah hikmah rahasia dari ayat-ayat Al-Qur'an kalau dia musirran 'ala dzunub. Terus menerus melakukan perbuatan dosa, enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Ya. Nah. Jadi diambil dari kaidah ini kemudian diracik dengan kaidah sebelumnya. Jadi pintar-pintar meracik. Ya betul ya. Nah. Apa ya kan Ahnaf? Aywa. Masyaallah. Gimana mana dia? Hah? Yakti. Yakti. Lanjut nanti sore atau lanjut nanti sore. Hai, hairan insyaallah. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala di lanjutan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allahu taala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma rabbana bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.